الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kita kembali bertemu dan masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, di antara yang adalah nikmat kesehatan, kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit agar segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula yang telah mendahului kita, semoga Allah merahmati dan mengampuni mereka. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masih pada bab adab as-sayr wal nuzul wal mabit, adab-adab dalam perjalanan, adab-adab ketika turun di satu tempat untuk istirahat misalnya di tengah-tengah perjalanan atau untuk menginap di tempat tersebut. Dan kita telah menyampaikan sejumlah hadis yang berkaitan dengan adab-adab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini. Kemudian ada satu hadis lagi dari bab ini adalah hadis sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu qal, dan dari Anas, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna idza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahulla rihal. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti muslimin. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qawluhu la nusabbih ay la nusalli an-nafilata, wa ma'nahu anna ma'a harisina ala salati la nuqaddimuha ala haqqi ar-rihali wa irahati ad-dawam. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kami dahulu idza nazalna manzilan, apabila kami dalam perjalanan turun di satu tempat, lalu sabihu hatta nahulla rihal, kita tidak mengawali dengan sholat sehingga kita menurunkan muatan yang ada pada ini onta, ya, atau pelana onta, atau muatan-muatan yang ada pada di atas onta tersebut. Mereka turunkan, baru kemudian mereka sholat. Hadis dari Imam Abi Dawud yang sanad yang sesuai dengan syarat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, la nusabbih artinya tidak sholat sunnah, ya. Wa ma'nahu, maknanya anna ma'ahirsina ala sholat, artinya bahwa kami, yakni para sahabat, meskipun kami itu semangat untuk mengerjakan sholat, tetapi la nuqaddimuha ala haqqi rihal wa irahati dawa, kami tidak mendahulukan sholat, ya, atas pekerjaan yang berupa menurunkan pelana onta dan muatan-muatan yang ada di atas punggung onta itu, dan menjadikan mereka itu supaya rehat, istirahat, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana adab kita kepada binatang, bagaimana ar-rifqu bil hayawan, perilaku menyayangi lemah lembut kepada binatang. Jadi para sahabat dahulu dalam bepergian, dalam safar mereka itu, kalau berhenti di satu tempat, mereka tidak serta-merta langsung sholat. Tetapi sebelum mereka mengerjakan sholat, mereka menurunkan muatan yang ada di onta, termasuk pelana onta itu diturunkan, supaya onta itu merasa ya ini lega, dia bisa istirahat, ya dia bisa istirahat dengan nyaman. Baru kemudian para sahabat sholat. Nah, jadi ini diantara yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang sahih ini. Ya, yang diambil dari hadis ini yaitu tentang keutamaan sholat. Ya, sebagaimana sering saya ingatkan, sering saya sampaikan bahwa sholat jangan sampai di nomor sekian. Tetapi hendaknya sholat yang pertama kali kita memperhatikan, apalagi sholat tiba waktu, bukan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat. Maka sholat lima waktu adalah sesuatu yang tidak bisa, tidak ada tawar-menawar. Dan ini juga merupakan peringatan kepada kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru, dan yang lainnya, untuk tidak boleh meremehkan masalah sholat dan mengajarkan hal ini kepada anak didik kita atau anak-anak kita, keluarga kita, tentang keutamaan sholat. Nah, jadi jangan sampai kita meremehkan sholat. Na'udzubillah. Kalau seorang sudah meremehkan sholat, apalagi yang lainnya, dia akan lebih meremehkannya. Oleh karena itu hati-hati, waspada dalam hal berkaitan dengan ibadah sholat lima waktu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang arifku bil hayawan. Bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk menyayangi binatang, untuk lemah lembut kepada binatang, berikan hak mereka. Dan kalau binatang kita beri haknya mereka, apalagi sesama manusia, lebih dari itu sesama muslim. Ya. Makanya Islam ini bukan hanya teori. Islam adalah praktek. Memberikan hak kepada setiap yang berhak. Terutama seorang muslim, ya, kita harus memperhatikan hak-hak mereka sebagai saudara kita, sehingga kita tidak melalaikan hak mereka yang merupakan kewajiban kita terhadap mereka. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang, kelembutan kepada binatang. Berikan haknya binatang. Mereka digunakan ketika itu sebagai kendaraan, ya, yang ditunggangi, ya, berjalan dalam perjalanan yang jauh, tidak dekat, apalagi perjalanannya di padang pasir. Maka ketika istirahat, perhatikan istirahatnya binatang kendaraan tersebut. Berikan mereka haknya mereka untuk istirahat. Di antaranya adalah menurunkan pelana yang ada pada punggung unta itu, supaya dia lebih leluasa dalam istirahatnya, lebih nyaman dalam istirahatnya. Itu menurunkan muatan, juga menurunkan pelana yang ada yang digunakan ketika dalam perjalanan. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar lemah lembut pada binatang, menyayangi binatang, berbuat baik kepada binatang. Ini ajaran Nabiul Islam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah wasiat dari Nabi yang Allah utus untuk seluruh umat manusia. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, para sahabat ketika Rasulullah SAW sering memberi wasiat, peringatan kepada mereka, di antaranya untuk lemah lembut kepada binatang, perhatikan hak-hak binatang yang menjadi kendaraan mereka, ya, atau menjadi alat angkut mereka. Jangan sampai diremehkan, jangan sampai dilalaikan. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, seekor unta di sebuah kebun salah seorang Ansor, yang dia menangis melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadu bahwa aku ini hanya dipekerjakan oleh tuanku, tapi dia tidak memberikan hak aku. Aku dibiarkan lapar, aku dibiarkan lelah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, mencari siapa pemilik unta ini. Bahwa dia telah membelimi unta ini. Sehingga beliau kemudian menasihati sahabat tersebut, ya mungkin karena ketidaktahuannya, ya kemudian beliau mengingatkan kepada kita semuanya tentang hak yang harus kita berikan kepada binatang ternak tersebut yang menjadi kendaraan atau sebagai alat untuk mengangkut, ya, bagi manusia, baik ketika itu maupun mungkin di zaman kita ini. Karena di zaman kita ini juga ada di beberapa daerah, di pelosok-pelosok, di desa-desa, itu yang menggunakan sapi misalnya sebagai alat untuk membajak tanah, atau sebagai gerobak pengangkut apa namanya hasil pertanian, ya, yang mereka berjalan biasanya di malam hari mengangkut padi, mengangkut hasil-hasil panen, dimuat di gerobak yang ditarik oleh satu ekor sapi atau dua ekor sapi. Nah, ini pun termasuk dalam bagian dari apa hadis ini, yaitu untuk memberikan hak binatang-binatang itu. Jangan hanya menggunakan tenaganya saja, tetapi kemudian melalaikan hak mereka dari sisi makannya, istirahatnya, ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adab-adab safar. Ya, tentang adab di dalam safar, di saat sholat kita sholat, di saat istirahat kita istirahat, ya, masing-masing ada adab-adabnya, ada tempat-tempatnya. Agar ini diperhatikan, sebagaimana para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in juga memperhatikan adab-adab safar yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya dari bab-bab yang dibahas dalam kitab Adabus Safar ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babu i'anati ar-rafiq, bab tentang menolong teman. Ya, karena kita mungkin dalam bepergian, dalam perjalanan, ya, ada teman yang menyertai kita, atau kadang-kadang mungkin sekelompok orang, rombongan berangkat menuju satu tempat dan menggunakan kendaraan. Nah, apa yang seyogianya dilakukan oleh seorang yang bepergian bersama dengan yang lainnya? I'anatu, babu i'anatir rafiq, bab tentang menolong teman, ya, baik dalam kehidupannya ketika bermukim, juga ketika safar, ketika bepergian, ya. Karena kadang-kadang ketika bepergian justru lebih dibutuhkan pertolongan. Jadi ada orang-orang tertentu yang menyertai kita dalam bepergian, dia justru lebih membutuhkan pertolongan kita. Nah, ini semua hal-hal yang harus diperhatikan, ya, dicermati. Ya, jangan masa bodoh, jangan pura-pura tidak tahu, ya. Karena memang, ya, kita dalam Islam ini ada istilah, ya, at-takatuf, ya, bahu-membahu, ya, at-ta'awun, tolong-menolong satu dengan yang yang lainnya. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, setelah menyebut bab tentang i'anat al-rafiq, kata beliau, fil babi ahadithu kathiratun taqaddamat. Dalam bab ini, banyak hadis-hadis yang sudah dijelaskan. Ya, sudah jelaskan sebelumnya. Ke hadis, contohnya adalah hadis, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Dan Allah senantiasa ya berada atau senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba itu selalu menolong saudaranya. Jadi Allah selalu menolong seorang hamba yang dia selalu menolong saudaranya. Nah, ini satu janji ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu realita dalam hidup ini. Ya, bahwa orang yang selalu menolong saudaranya, Allah akan menolongnya. Tetapi seorang yang cuek pada saudaranya, maka ya dia pun akan mendapat balasan yang serupa. Jadi wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah berada dalam pertolongan seorang hamba selama hamba itu selalu berada dalam menolong saudaranya. Apalagi kita hidup di masa seperti ini, di saat-saat yang juga kita rasakan tentang kesulitan, ya, dengan adanya wabah yang itu ujian bagi kita. Nah, di sini harus kita ini menghilangkan sifat ego, ya, sifat individualistis, ya, sifat keakuan yang hanya mementingkan diri sendiri, sehingga kemudian melalaikan saudaranya. Ya. Seorang mukmin harus berjiwa besar. Ya, harus berjiwa besar menghadapi ujian, menghadapi tantangan, ya. Hadapilah dengan lapang dada, penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat yang mulia. Ya, sifat-sifat yang mulia. Dua di antara hadis yang telah disampaikan disebutkan oleh An-Nawawi dalam bab ini, wa hadis kullu ma'rufin shadaqah wa asbahuhuma. Demikian pula hadis tentang kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Makanya jangan pelit terhadap berbuat baik. Apalagi kita hidup, yakni kita sekarang ini, saat-saat ini, kita berada di hari-hari yang mulia. Hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala yang sangat mencintai amal-amal kebaikan yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah yang diawali mulai hari Ahad yang lalu, ya. Ahad, Senin, Selasa. Ini hari yang ketiga. Tanggal 3 Zulhijjah. Ya, ini hari-hari yang mulia yang gimana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ya ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada amal soleh atau tidak ada hari-hari yang mana amal-amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah taala seperti hari-hari ini. Ya. Maka jangan warok dalam berbuat baik di saat-saat seperti ini. Ya. Dan apapun yang kita miliki, termasuk menyebarkan ilmu, ini juga amal yang mulia, fadilah yang besar. Kemudian yang punya harta, ya, bersedekah, yang membantu orang yang membutuhkan, dia infakkan hartanya untuk kebaikan, fadilahnya juga besar. Atau berzikir, memperbanyak bertakbir, memperbanyak bertasbih, memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hari-hari ini hari-hari amal kebaikan. Sebetulnya kalau berbicara tentang amal-amal kebaikan, ya, kita hidup di dunia ini agar tidak merugi itu selalu berbuat baik. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla menjadikan musim-musim panen dalam tanda petik. Musim-musim panen pahala, panen ganjaran, panen amal-amal kebaikan. Di antaranya adalah atau seperti bulan di bulan Ramadan. Juga seperti di hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, beliau pernah ditanya dan beliau menjelaskan. Dan beliau mengatakan ini harus dijelaskan pada umat. Kita mempunyai ada yang hari-hari yang mulia, ya, yaitu ada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir bulan Ramadan dan ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pertanyaannya, seorang mengerjakan 2 rakaat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan seorang mengerjakan 2 rakaat pada 10 hari bulan Zulhijjah, mana lebih afdal? Nah, dijawab oleh beliau rahimahullah taala, lebih afdal 2 rakaat yang dikerjakan di bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Ini dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari-hari, ya, yang mana amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi hari-hari ini. Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, jangan kita sia-siakan. Detik-detik yang kita jalani sekarang ini akan berakhir. Ya, akan berakhir sampai tanggal 10. Maka mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Amal apa saja yang bisa kita lakukan, lakukan. Yang bisa menghatamkan Al-Quran, silahkan hatamkan Al-Quran di hari-hari ini. Ya, yang bisa bersedekah, bersedekah. Yang bisa berzikir, ayo berzikir. Ya, berzikir dan banyak macam-macam zikir, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, bukan zikir-zikir yang diadakan oleh manusia, tidak. Tapi zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan yang baik. Ya, termasuk ini memberi sedekah, memberi makan kepada orang yang juga yang puasa di hari-hari ini termasuk amal yang baik berpuasa. Ya, di hari-hari ini sampai tanggal 9 itu hari Arafah. Ini termasuk puasa, termasuk amal yang dianjurkan. Dan amal-amal yang lainnya. Ya, jadi ini kesempatan yang baik untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kita diperintahkan untuk apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam hal berbuat baik dan bertakwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, kita dilarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi kita diperintahkan untuk tolong-menolong dalam perbuatan baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kullu ma'rufin shadaqah. Setiap amal kebaikan itu adalah sedekah. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi setelah beliau menyebutkan 2 hadis yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Lalu kata beliau rahimahullah taala, wa an abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, bainama nahnu fi safarin, ketika kami sedang dalam perjalanan, dalam sebuah perjalanan, idza ja'a rajulun ala rahilatin lahu, tiba-tiba datang seorang yang dia juga mengendarai kendaraannya. Ini mengendarai ontanya. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Maka kemudian dia memalingkan, menoleh matanya, pandangannya ke kanan dan ke kiri. Ya. Jadi orang tadi yang datang dengan satu ekor kendaraannya, ya, yang ditungganginya, dia melihat ke kanan dan ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika melihat orang itu datang dengan kendaraannya satu ekor dan dia menoleh atau melihat ke kanan dan ke kiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ma'ahu faddu dhahrin falyu'd bihi 'ala man la dhahra lahu." Barang siapa yang dia mempunyai dua kendaraan. Karena dahulu di antara sahabat itu ketika bepergian ada yang membawa dua kendaraan. Ya. Jadi kalau satu capek, dia tunggangi yang satunya. Atau mungkin bergantian dalam menunggangi kendaraan atau unta tersebut. Man kana ma'ahu faddu dhahrin falyu'd bihi 'ala man la dhahra lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mempunyai kelebihan kendaraan, ya, maka hendaknya dia berikan atau bergantian dengan yang lainnya, yang tidak punya kendaraan. Wa man kana lahu fadlu zadin, dan barang siapa yang dia memiliki bekal yang lebih, perbekalan yang lebih, makanan-makanan misalnya yang lebih, falyu'd bihi 'ala man la zada lahu, maka dia hendak juga berikan kepada yang tidak mempunyai bekal. Ya. Fa dzakara asnafil mal ma dzakara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa jenis harta, ya, hatta ra'aina annahu la ahad la haqqu li ahadin minna fi fadlin. Sehingga kami pun melihat bahwa seorang tidak punya hak kalau ada barang yang lebih. Artinya hendaknya dia berikan pada orang lain, ya. Jadi ini termasuk teguran bagi kita yang sering menimbun-nimbun hal-hal yang lebih, ya. Sebaiknya diberikan pada yang membutuhkannya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab dalam safar. Ya, di antaranya adalah at-ta'awun. Adanya tolong-menolong di antara para musafir, ya, di antara para musafirin, orang-orang yang bepergian itu harus saling tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu satu dengan yang lainnya, ya. Ini adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Islam dalam bepergian. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasul alaihi wasallam Nabiur Rahmah, nabi yang memiliki yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang pada umatnya. Beliau itu selalu memperhatikan masalah adab, masalah umatnya baik dalam ketika bermukim ataupun ketika bepergian. Maka beliau selalu mengajarkan kepada mereka kebaikan. Ya, beliau selalu mengajarkan kepada mereka kebaikan, ya. Dan itulah Islam. Islam adalah totalitas hidup ini, ya. Itulah Islam. Mengajarkan mulai dari bangun pagi, buka mata saat terbangun tidur dari tidurnya, diajarkan adabnya. Di antaranya adalah berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Sampai seorang kembali ke tempat tidurnya, hendak tidur, diajarkan oleh Islam. Ya. Jadi Islam telah mengajarkan segala sesuatu dan penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh kebaikan. Semua itu untuk kemaslahatan umat ini, kemaslahatan manusia. Ya. Maka tidak ada ajaran yang sebanding dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Ya. Tidak ada yang lebih dari Islam. Sistem apapun, ya, model apapun, tidak ada yang lebih mulia, yang lebih baik dari tuntunan Allah dan Rasulnya, dari syariat Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah, ini keyakinan. Tak tatkala kita melihat realita bagaimana penyimpangan-penyimpangan ketika kita mengambil selain dari Islam ini, terjadi banyak penyimpangan. Ya. Karena jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan telah aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu disempurnakannya Islam dengan segala bidang kehidupan, lahir maupun batin, dunia maupun akhirat. Ya. Falillahil hamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah dari pertama sampai terakhir. Dan kita harus ridho kepada Islam ini. Dan orang yang ridho kepada Islam ini, dia yang akan merasakan lezatnya iman itu. Makanya kita dianjurkan setiap pagi dan petang membaca, mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, sebagai sembahanku. Ya, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Semua akan merasakan lezatnya iman, lezatnya Islam yang dipeluknya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap cepat tanggap, ya, supaya tanggap, jangan masa bodoh ketika melihat sesuatu yang mana sesuatu itu kelihatannya memerlukan perhatian, itu langsung tanggap. Ketika orang itu datang dengan satu kendaraannya bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lainnya dalam safar, dalam bepergian, orang itu melihat ke kanan dan ke kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tanggap melihat orang itu. Apa yang dia inginkan? Ya, di sini namanya cepat tanggap itu kalau bahasa Arabnya adalah sari'ul khatir atau sur'atul khatir. Orang yang cepat tanggap. Jadi jangan kita ini masa bodoh terhadap lingkungan, terhadap orang yang membutuhkan kita, terhadap saudara-saudara kita. Tapi hendaknya kita ini cepat tanggap, karena ini semua juga bagian dari amal-amal kebaikan. Kalau orang itu membutuhkan, ayo kita berusaha untuk menolong saudara kita, membantu saudara kita semampu kita, ya, semampu kita. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yaghzuwa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu annahu arada an yaghzuwa, pernah suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ingin yakni pergi untuk berperang, ya. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, ya, kepada kaum mukminin, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai sekalian kaum muhajirin dan kaum ansar, inna min ikhwanikum qauman laysa lahum malun, sesungguhnya di antara saudara-saudara kalian ada orang-orang yang mereka tidak mempunyai harta, wala ashiratun, dan mereka pun tidak mempunyai kabilah, ya, yang mempunyai kabilah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, persaudaraan, satu kabilah. Falyadumma ahadukum ilaihi rajulain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya orang-orang seperti itu yang tidak punya harta, tidak punya kabilah sebagai keluarganya, hendaknya ya kalian mengambil orang-orang itu supaya bergabung dengan kalian yang mempunyai harta dan mempunyai kabilah. Ambil dua orang ya. Falyadumma ahadukum ilaihi ar-rajulaini aw thalas. Thalas. Jadi kalian mengambil kalau tidak dua orang ya tiga orang supaya bergabung dengan kalian yang mempunyai harta dan mempunyai kabilah itu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Fama li ahadina min dhahrin yahmiluhu illa Uqbatun." Maka tidak ada seorang pun di antara kami yang dia memiliki kendaraan, ini unta untuk menungganginya pergi berperang, ya, illa Uqbah, melainkan semuanya naik secara bergantian. Karena ada beberapa orang-orang tadi yang tidak punya harta dan tidak punya kendaraan, tidak punya kabilah, mereka bergabung dengan yang lainnya. Sehingga terbagi secara merata, yang pada akhirnya mereka ketika menggunakan kendaraan mereka secara bergantian. Ya. Satu naik, yang satunya jalan. Nanti yang jalan ini capek, yang naik turun, kemudian yang jalan tadi naik lagi kendaraannya. Jadi bergantian. Illa Uqbatun. Yani ka'uqbati ahadikim. Ka'uqbati ahadikim. Jadi karena mereka sudah bergabung, jadi seakan-akan ya, mereka itu sudah bagian dari yang bergabung dengan mereka. Qal famamtu ilayya ithnaini aw thalathatan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, maka aku gabungkan bersama dalam perjalanan itu bersama aku dua orang atau tiga orang. Mali illa Uqbah ka Uqbatin, ya. Ka Uqbatin ahadihim min jamali. Jadi masing-masing mereka itu jalan secara bergantian menaiki kendaraan yang dimiliki oleh yang mampu, yang mempunyai kendaraan dengan yang tidak mempunyai kendaraan. Mereka saling naik bergantian. Uqbah di sini sebutkan at-ta'aqub fi rukubil ba'ir wal mashy. Sebagaimana saya jelaskan tadi, Uqbah itu artinya at-ta'aqub, saling bergantian dalam menaiki kendaraan itu. Ada yang naik, saya yang satunya turun. Kalau yang satu yang turun, yang jalan capek, ya dia yang naik, yang tadi naik, dia tuh turun bergantian. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, yang diambil dari kisah perjalanan ini, bahwa komunitas Muslim itu dibangun di atas at-takatuf, wat-ta'awun. Bahwa komunitas Muslim pada hakikatnya dibangun di atas saling tolong-menolong, saling bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Yang kuat membawa yang lemah, yang kuat yang mampu menanggung yang tidak mampu. Itu pada hakikatnya demikian. Ya. Supaya semua sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan oleh Islam, yaitu mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan ridho Allah di dunia dan di akhirat. Inilah ta'awun antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan bertakwa. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ketika kita menolong seseorang dalam tolong-menolong ini supaya dua-duanya mendapat manfaat. Jadi tidak mengorbankan yang lainnya. Tidak mengorbankan yang lain. Oleh karena itu, di dalam kisah ini ketika orang yang memiliki kendaraan dia menggabungkan, dia mengambil orang-orang yang tidak punya kendaraan untuk mereka saling bergantian menaiki kendaraan itu. Jadi saling mendapat manfaat, bukan merugikan orang lain. Ya. Jadi dia menunggangi kendaraannya, yang satu jalan. Kemudian yang menunggangi kendaraannya turun, yang satu lagi naik. Ya. Jadi saling tolong-menolong, saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Itulah bentuk dari ta'awun di dalam Islam ini. Jadi bertahun dalam hal yang memberi manfaat, bukan yang memberi madharat, ya, bukan memberi madharat, tapi memberi manfaat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam mereka membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluarkan semua yang mereka miliki, tenaga, harta, bahkan jiwa mereka, demi tegaknya Islam, demi tersebarnya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tentu kita tidak akan mungkin bisa menyamai mereka, para sahabat. Ya. Tidak akan mungkin menyamai mereka. Tapi dengan kita mencintai mereka dan kita mengikuti manhaj mereka, metode mereka dalam beragama, ya, dan yang kita mendoakan mereka, semua mengumpulkan kita bersama mereka di hari kiamat kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa jihad yang dimaksud adalah li'i'la'i kalimatillah. Jihad yang syar'i itu dalam rangka menegakkan, meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hawa nafsu. Bukan karena kelompok. Bukan karena golongan. Bukan karena partai. Ya. Tetapi dalam rangka i'la kalimatillah. Itulah yang namanya jihad fi sabilillah. Ada syarat-syaratnya. Ada aturannya. Bukan setiap kelompok mengumandangkan jihad semaunya dia. Tidak. Tapi ada aturannya, ya, ada tuntunannya, ada ilmunya. Makanya sebelum jihad itu harus punya, harus belajar, harus menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, ya. Itu dengan menuntut ilmu. Jadi kita tidak bisa memungkiri tentang bagaimana perjuangan para sahabat dahulu dalam menolong Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dalam menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai kepada kita hari ini, ya, dan seterusnya. Ini salah satu sebab juga setelah Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan perjuangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan dan baik dalam menyebarkan Islam ini. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita juga ketaatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap mengarahkan mereka, mereka mengerjakannya. Kalau kita sekarang ini tidak banyak menghafal hadis, tapi tidak mengerjakan hadis itu. Ya. Banyak menghafal hadis, banyak menghafal ilmu, banyak menghafal ayat, tapi tidak mengerjakan hadisnya, ayatnya tidak dikerjakan. Ya. Dilalaikan. Atau sekedar, sudahlah yang penting aku punya dalil. Ya. Tapi dahulu para sahabat, dan ini manhaj mereka, mereka mengamalkan. Apa yang diarahkan oleh Nabi SAW, bukan hanya teori, tetapi diamalkan, dipraktekkan, diejawantahkan dalam kehidupan mereka. Ya, itulah para sahabat. Ya. Nah, dari itu di sini pentingnya kita selalu introspeksi diri kita. Ketika kita manusia kembali kepada manhaj para sahabat, kembali kepada akidah salafus saleh, kembali kepada ini dan itu yang berkaitan dengan salaf, coba kita introspeksi diri kita. Sudahkah satu hadis ini aku amalkan? Sudahkah satu ayat ini aku amalkan? Yang ini diamalkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum, ataukah ini sekedar menyampaikan dalil, sekedar menyampaikan ilmu, ya, tapi amalnya nanti. Nah, ini harus menjadi bahan untuk kita introspeksi diri kita, ya, agar na'udzubillah min dzalik tidak tergolong apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, besar murka di sisi Allah, kebencian di sisi Allah kalau kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan. Kemudian pula Allah mencela Yahudi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik, ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri, mengajak manusia kepada manhaj salaf, kita sendiri meninggalkan manhaj salaf, mengajak manusia kepada akhlakus salaf, kita sendiri tidak berakhlak sebagaimana akhlaknya salaf. Ya, a'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa anhu, dan juga dari beliau yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masiri fayuzji ad-da'ifa wa yurdifu wa yad'u lahu, rawahu Abu Dawuda bi isnadin hasanin. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam perjalanan beliau, yatakhallafu fil masir, ya, beliau itu kadang-kadang menempati tempat yang di belakang dalam bepergian supaya beliau memantau yang di depannya, ya, fayuzji ad-dha'if, maka beliau yuzji artinya yasuk, beliau menuntun, ya, menggiring yang lemah, ya, yang lemah. Jadi beliau berada di belakang sebagai panglima, sebagai pemimpin, memantau pasukannya, ya, dari belakang supaya khawatirnya kalau ada yang lemah, kalau ada yang payah, ya, supaya dilihat dan dipantau, ditolong oleh beliau. Fayuzzi ad-dhaif wa yurdifu wa yad'u lahu. Beliau juga terkadang membonceng ada orang yang tidak kuat dalam perjalanannya karena lemah, dipanggil oleh Nabi SAW, disuruh naik di belakangnya, ya, kemudian beliau mendoakan orang yang lemah, orang yang sakit, karena doa beliau SAW langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika penaklukan Benteng Khaybar itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika itu dalam keadaan sakit, padahal beliau yang akan diangkat oleh Nabi SAW menjadi pemimpin perang, panglima perang, menaklukkan Benteng Khaybar. Ketika beliau mencari Ali bin Abi Thalib, kata para sahabat, Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit matanya. Maka Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib, kemudian didoakan, langsung sembuh. Ya, langsung sembuh. Jadi doa Nabi SAW, doa yang diabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita juga mendapatkan doa beliau, syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Hadis ini, diriwayatkan oleh Abi Daud dan sanad yang baik. Nah, yang diambil dari hadis ini Bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangat Rasulullah SAW dan upaya beliau yang maksimal untuk memperhatikan kenyamanan para sahabat beliau dalam bepergian, sehingga beliau mencermati yang lemah, ya, yang capek, yang intinya ya, bagaimana mereka itu menikmati perjalanan mereka dengan baik. Jadi Nabi SAW selalu memperhatikan mereka, dan ini bukti kasih sayang beliau dan tanggung jawab beliau kepada umat beliau, apalagi para sahabat dulu yang hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita kewajiban seorang pemimpin, seorang panglima, untuk mencermati, memperhatikan pasukannya, ya. Jadi tidak hanya mementingkan dirinya, tetapi memperhatikan, mencermati, memeriksa pasukannya, ya. Kemudian menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang apa yang telah saya sebutkan tadi, yaitu komunitas muslim itu adalah komunitas yang saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya, ya. Kalau sekarang ada istilah ini sebetulnya sudah lama, Islam sudah mengajarkannya sejak 1400 lebih tahun yang lalu, yaitu kerjasama, gotong royong, ya. Ini ajaran Islam, ya. Bahu-membahu, tolong-menolong, itulah Islam, terutama dalam kebaikan. Bagaimana kita menolong seorang agar selamat dari azab Allah? Ini pertolongan yang lebih utama, yang paling utama. Kalau kita membantu materi, itu baik saja, ya. Tetapi bagaimana seorang menyelamatkan orang ini dari azab Allah? Karena mengajarkan dia yang benar, mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan cara beragama yang benar. Nah, ini yang lebih utama. Meskipun membantu dari sisi materi, ya, ini hal juga yang terpuji, diperintahkan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, bangsa dan para pendengar TV dan radio Roja dimanapun Anda berada, itu diantara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam bepergian, ya. Juga ada dijelaskan tadi masalah seorang pemimpin perang dalam bepergian, dalam perjalanannya, ya, bagaimana mereka memperhatikan, bagaimana seorang pemimpin memperhatikan yang di pasukannya, ya, dalam hal tolong-menolong, bahu-membahu, dalam hal memperhatikan yang lemah, ya. Ini semua menunjukkan bahwa Islam adalah satu kesatuan, dan umat Islam adalah satu kesatuan yang harus saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, baik itu pemimpin dan rakyatnya, rakyat dengan pemimpinnya, ya. Jadi ada tolong-menolong, bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam praktek hidup kita, dalam praktek hidup kita, sehingga kita tidak hanya berteori, tapi teori itu diamalkan. Tidak hanya berilmu, tetapi ilmunya diamalkan, ya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas bab yang berikutnya, bab yang ke-170 atau 171, babu ma yaqulu idza rakiba dabbah fis safar. Juga masih dalam hal berkaitan dengan adab-adab dalam perjalanan. Judul yang akan datang insyaallah bab tentang apa yang diucapkan oleh seorang ketika dia menaiki kendaraannya untuk safar. Jadi ketika seorang menaiki kendaraan, ada untuk bepergian safar, ada sekedar dia di tempat yang dekat, pergi ke tempat yang dekat. Dan ini nanti akan diajarkan kepada kita doa perjalanan, ya. Doa ketika kita bepergian. Juga ada doa ketika naik kendaraan. Jadi ketika ada dua hal di sini yang perlu diperhatikan, insyaallah nanti saya akan jelaskan. Ada doa ketika naik kendaraan. Nah, ketika naik kendaraan, doa ini dibaca entah kita bepergian atau tidak, kita dianjurkan membaca doa naik kendaraan. Dan yang kedua, kalau kita akan bepergian, kita membaca dua macam doa. Doa ketika naik kendaraan dan doa ketika safar, ketika akan pergi jauh. Ya. Adapun doa naik kendaraan itu meskipun di dalam kota, ya, seperti kita akan pergi satu tempat yang dekat, ya, tidak dalam jarak bepergian, nah itu kita juga tetap dianjurkan untuk membaca doa naik kendaraan. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita untuk terus meningkatkan amal-amal kebaikan, apalagi di hari-hari yang mulia ini. Dan kami kembalikan ke Jakarta. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullah taala yang telah membimbing kita dalam pembahasan kitab Riyadus Shalihin ini. Dan kami undang Anda, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, untuk berinteraktif secara langsung. Dalam sesi tanya-jawab, Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung melalui telepon di 021-823-6543. Baiklah Ustaz, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana Ustaz. Saya pernah membongkar atau memberitahukan aib saya sendiri kepada teman Ustaz. Apakah kalau saya bertobat dosa saya akan diampuni? Karena saya pernah membaca bahwa ada hadis yang mengatakan setiap umatku akan mendapat pengampunan kecuali mujahirin Ustaz, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus, yaitu tentang orang yang membuka aibnya. Di dalam masalah ini, ya, ada dua hal. Kalau seorang dia membuka aibnya atau menceritakan aibnya kepada seseorang, jadi perbuatan dosanya pada seseorang, kalau dia berniat untuk membanggakan dosa itu, bahwa aku telah berbuat begini dan begitu, itu yani seakan-akan dia mengatakan, menunjukkan kehebatannya. Maka ini adalah dosa tambahan. Ya, dosa tambahan dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Misalnya, seorang di malam hari, dia minum minuman keras. Ya. Ya, satu gelas misalnya, atau satu botol. Naudzubillah. Kemudian di pagi hari, dia bercerita pada temannya. Aku semalam habiskan satu botol. Jadi seakan-akan menunjukkan kehebatannya. Nah, ini dosa plus. Pertama, dosa minum minuman keras. Yang kedua, dosa dia banggakan dengan apa yang dia lakukan. Ya. Tetapi, ada orang yang dia ketika menceritakan, dia berniat supaya mendapatkan nasihat dari orang yang diceritakan, ya, dan dalam bentuk penyesalan, ya, misalnya ada seorang yang pernah berbuat maksiat, dia mendatangi seorang ustadz, kemudian dia menceritakan dan dia ingin bertobat, dia ingin dinasihati, kemudian dia sebutkan. Yang semestinya juga tidak perlu disebutkan semestinya begitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia ingin ungkapkan. Nah, tapi niatnya adalah untuk dia minta nasihat. minta agar diberikan arahan dan jalan keluar agar dia benar-benar bertobat dari dosanya. Nah, maka insya, yang kedua ini insya Allah itu bukan membuka aib namanya, ya, tapi dia minta arahan dari seseorang yang mengarahkannya kepada kebaikan. Kalau yang kedua ini, wallahu a'lam, memang lebih afdal dia tetap tidak ucapkan. Namun kalaupun dia ucapkan, itu bukan hal yang bukan, insya Allah tidak berdosa bagi dia, karena dia ingin jalan keluar, dia ingin bimbingan kepada yang terbaik. Jadi ada dua macam, ya, seorang menciptakan aibnya itu ada dua macam. Dia banggakan, ini dosa, ya. Atau mungkin sengaja dia untuk menceritakan bahwa aku telah berbuat ini dan itu, ini juga perbuatan dosa. Tetapi kalau dia niatnya bukan karena itu, dia ingin mendapatkan bimbingan, arahan agar dia bertobat pada Allah Ta'ala, kepada seorang yang alim disebutkan hal itu, maka insya Allah tidak mengapa. Dan adapun yang ditanyakan tadi, apakah dia berdosa dan perbuatan yang dia lakukan dulu, ya, Allah masih menerima taubatnya kalau dia bertobat, jawabannya Allah Maha Penerima Taubat. Bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah Ta'ala dan bertobat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, memerintahkan kepada beliau untuk menyampaikan kepada hamba-hamba Allah agar tidak putus asa dari rahmat Allah, ya, bahwa Allah yang mengampuni semua dosa. Maka cukup Anda bertobat pada Allah Ta'ala dan Allah Maha Pengampun, Penerima Taubat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu? Dari Umur Raka di Yogyakarta. Ustaz, sikap seorang muslim apabila tetangga di depan rumah meninggal suspeknya COVID gitu, apakah boleh takziah gitu? Terus kalau keluarga korban minta bantuan, itu gitu gimana gitu sikap kita itu? Takut karena corona atau misalkan kita ikhlas aja gitu? Sikap yang terbaik itu bagaimana itu? Itu aja, syukur. Afwan, jazakillahu khairan. Tafadhol Ustaz. Pertanyaan dari Umu Raka di Yogyakarta, ya. Permasalahan tentang tetangga kita misalnya meninggal karena COVID, apakah kita takziah atau tidak, ya. Ini kita melihat kalau sekarang ini sebetulnya sudah ada misalnya telepon, karena kita mungkin dilarang juga mendatangi rumah mereka karena semuanya positif misalnya, maka cukup kita dengan menelpon, ya, kami ikut mendoakan pada yang meninggal, cuma minta maaf kami mungkin tidak bisa datangi rumah karena ini dan itu misalnya, ya. Jadi sekarang ini alhamdulillah fasilitas yang ada sudah cukup memberikan kemudahan pada kita. Jadi memang kalau peraturan kita tidak mendatangi rumah itu, ya tidak usah kita datangi, ya. Karena yang penting, yang terpenting adalah kita mendoakan orang yang meninggal itu. Kemudian yang kedua, kalau kita dimintai bantuan, ya, nah ini kembali pada diri kita. Kita ini kan lebih tahu tentang diri kita, ya. Kalau kita dengan penuh keyakinan, kemudian kita mengikuti apa namanya prokes yang benar, pakai masker, misalnya, atau pakai sarung tangan, ya, kemudian kita jaga jarak, kita mungkin membantu apa yang bisa kita bantu di rumah itu, dan penuh keyakinan, maka insya Allah itu juga tidak mengapa, ya. Itu tidak mengapa. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia ragu, dia was-was, ya, ini yang juga berbahaya. Kalau memang dia itu was-was, maka tidak usah atau tidak usah datang, dan tidak usah datang untuk membantu, dan insya Allah tuan rumahnya pun ngerti, ya. Jadi kembali kepada orang yang akan membantunya. Kalau dia orang yang sehat walafiat, kemudian dia memakai prokes yang ketat, ya pakai masker, jaga jarak dan yang lain sebagainya dari aturan-aturan yang ada. Kemudian dia datang membantu seperlunya, lalu segera pulang dan menggantikan misalnya pakaiannya dan seterusnya, maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau orang itu was-was, orang itu penuh keraguan, ya sebaiknya jangan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kajian kita di pagi hari ini dari Bapak Zukri di Dumai, ingin bertanya terkait dengan puasa 10 hari di awal Zulhijjah ini Ustaz. Pertanyaannya, ganjaran pahala untuk puasa ini apa Ustaz, dan kapan berbuka puasa di hari ke-10-nya? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, pertanyaan dari Bapak Zukri di Dumai. Tentu yang dimaksud dengan berpuasa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan ini pernah saya jelaskan, yaitu kalau seorang mengambil dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kalau seorang berpuasa dari tanggal 1, maka dia cukup sampai tanggal 9. Karena tanggal 9 itu hari Arafah. Ya. Adapun tanggal 10 itu tidak boleh berpuasa. Karena tanggal 10 Zulhijjah adalah hari Idul Adha. Nah, kita dilarang berpuasa pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini tidak boleh berpuasa. Jadi kalaupun Bapak mau ngambil melakukan puasa sunnah ini, ya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun tanggal 10 ya berbuka karena itu hari raya. Adapun pahala, ya jelas pahalanya, ganjarannya besar, ya. Kita termasuk di antara yang disebutkan tentang tentang fadilah-fadilah puasa itu bahwa dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu ganjarannya untuk dia, artinya sudah ditentukan ganjarannya, kecuali puasa, ya, kecuali puasa. Karena seorang hamba berpuasa betul-betul karena Allah, maka Allah yang akan memberikan pahalanya, dan tidak ada yang mengetahui seberapa besar pahala puasa itu. Jadi yang jelas bahwa pahala puasa itu adalah puasa yang amat besar, apalagi puasa di hari-hari yang mulia ini, yang mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Tentu akan lebih besar, dan kita memang tidak tahu dan tidak perlu tahu. Intinya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa Allah Taala tidak akan menyia-nyiakan amal-amal kebaikan para hambanya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Intinya kita amalkan, selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang pertanyaan dari Bapak Zukri di Dumai, ya. Ini amal yang baik, amal yang soleh, tidak hanya puasa, juga amal-amal yang lainnya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan kekuatan untuk meningkatkan amal-amal kebaikan di hari-hari ini, ya, dan hari-hari yang akan datang juga demikian, ya, di selesai dari 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan amal-amal soleh dan amal-amal kebaikan yang kita kerjakan. Karena apa? Kehidupan ini adalah sebuah kerugian, kecuali empat hal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling wasiat-mewasiati dalam kebenaran dan wasiat-mewasiati dalam kesabaran. Maka hidup seorang mukmin empat hal ini, yaitu iman, amal soleh, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Insyaallah seorang tidak akan merugi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk pertanyaan kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Tafadhol Ustaz untuk penutup dari antum. Muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dan Radio Roja dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, mudah-mudahan pertambahan ilmu itu juga akan menambah amal kita, ya. Dan kita selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla taufik. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk kita diberi kekuatan meningkatkan amal-amal kebaikan di hari-hari yang mulia ini. Dan kami pada kesempatan yang baik ini mengingatkan kembali yang pertama tentang keberadaan kita di hari-hari yang lain, ya, agar mari kita betul-betul meningkatkan amal-amal kebaikan, amal soleh. Apa saja yang bisa kita lakukan dari amal-amal kebaikan itu, lakukanlah, ya, entah itu dalam bentuk harta atau ibadah, dalam menginfakkan harta, bersedekah, atau misalnya dalam kita melakukan amal-amal ibadah, sholat-sholat sunnah, sunnah rawatib, ada sholat tahajud, kemudian ada sholat duha, ya, ada juga zikir, baca Al-Quran, dan yang lainnya. Dari amal-amal kebaikan, tingkatkanlah semampu kita. Ya, semampu kita. Kemudian yang kedua, ya, kita sama-sama melihat dan menyaksikan, ya, hari-hari ini yang mana bagaimanapun hal ini tidak bisa dipungkiri tentang keadaan, yakni apa, tersebarnya COVID-19 ini yang banyak merenggut nyawa saudara-saudara kita, maka jangan lupa kita selalu dan terus mendoakan mereka. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggal semoga dirahmati oleh Allah taala, dan termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan baik, mati syahid karena wabah COVID ini. Kemudian yang ketiga, mari kita menaati aturan-aturan yang ada, tetap menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita, ya, di dalam menjalani hari-hari ini, ya, supaya kita pun dengan seizin Allah mudah-mudahan terhindar dari penyakit atau wabah ini, walaupun semua itu kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan perbanyak doa, ya, di hari-hari ini. Mohon pada Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla semoga Allah segera mengangkat wabah ini, ya, dan mengembalikan kita kepada yang terbaik. Ya, amin ya rabbal alamin. Akhirnya kepada Abu Luqman dan yang lainnya, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Demikian pula para pemirsa, para pendengar, kami senantiasa mendoakan untuk semuanya, semoga Allah SWT menjaga kita dan antum semuanya dari berbagai hal yang buruk, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk istiqamah di atas akidah yang benar dan di atas sunnah Rasulullah SAW sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.